بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfil Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para jamaah sekalian, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah atau radio-radio lain, dan para pemirsa beberapa stasiun TV ya Allah muliakan, kita kembali berjumpa membahas beberapa kesalahan di dalam sholat. Dan kita sudah memasuki kesalahan ketika mendengar azan. Sudah diterangkan ketika azan dikumandangkan, kita harus mendengar dan mengatakan apa yang dikatakan oleh muadzin. Karena itu salah satu kesalahan orang ketika mendengar azan adalah tidak mendengarkannya dan tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin. Berkata Syekh Masyhur Hasan Salman, min akhtai mustami'il adhan ada memutaba'atil muadzin wa sabqihi fi ba'dil ibarat. Di antara kesalahan orang yang mendengarkan adhan adalah tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin, bahkan mendahului muadzin di dalam beberapa kalimat. Contohnya umpamanya ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar di akhir adzannya, maka orang yang mendengar langsung mengatakan La ilaha illallah, padahal muadzin belum mengatakannya. Harusnya katakan dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, tunggu muadzin sampai mengatakan La ilaha illallah, baru kita semua mengatakan La ilaha illallah. Tapi kebanyakan orang ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendengar sudah langsung mendahului dengan La ilaha illallah. Akhirnya luputlah keutamaan mendengar atau mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin. Termasuk yang banyak dilakukan oleh manusia ketika azan adalah ada yang masih di jalan, ada yang sudah di dalam masjid. Ketika masih di jalan, tergesa-gesa, terburu-buru berjalan menuju masjid. Adapun yang di dalam masjid melakukan tasybik di dalam masjid ketika duduk. Tasybik artinya gini nih, jari-jarinya dimasukkan, ini tasybik namanya. Maka ini terlarang. Ketika menunggu waktu sholat di dalam masjid. Jadi dua kesalahan. Pertama al-isra fil masyi ilal masjid. Tergesa-gesa ketika berjalan menuju masjid sambil agak berlari, apalagi berlari. Yang kedua bagi yang sudah di dalam tasybik. Menganyam, memasukkan sela-sela jari kanan ke sela-sela jari kiri. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza sami'tumul iqamah famshaw ilas shalah. Wa 'alaikum bis-sakinah wal waqar. Fala tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apabila kalian mendengar qomat, maka berjalanlah menuju sholat. Maksudnya menuju masjid. Wa'alaikum bisakinati wal waqar. Wajib kalian tenang, relax saja ketika berjalan. Walaupun qomat sudah terdengar, jangan lari. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat, jangan ngebut ketika berjalan. Santai aja. Fama adraktum fasallu, wama fatakum fatimu. Rakaat yang kamu dapat itu adalah rakaatmu. Tapi yang terlewat maka nanti disempurnakan. Ketika menjelaskan idza sami'tumul iqamah, ketika kalian mendengar qomat, maka jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru ketika berjalan, tetaplah berjalan. Walaupun berakibat kita tidak kebagian takbiratul ihramnya imam, atau bahkan mungkin tidak kebagian rakaat pertama, nanti imam keburu ruku, maka tak masalah. Apalagi umpamanya qomat kita masih di rumah, lalu keluar sudah terdengar lewat speaker imam sudah takbir baca Al-Fatihah. Takut rakaat pertama ketinggalan karena malas nambah nanti, akhirnya berlari. Maka tidak boleh, tetaplah jalan, relax, santai. Karena Nabi SAW menyuruh, fa'alaikum bisakinati wal waqar. Wajib kalian tenang, relax ketika berjalan. Kalau masih kebagian rokaat itu, alhamdulillah. Kalau tidak, nanti ditambah satu rokaat di belakang. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menerangkan ini, al-hikmatu fi taqidi bil iqamah annal musri idza uqimatis shalah yasilu ilaiha wa qad inbahara wa huwa fi tilkal halah wa la yusallu lahu tamamul khusu. Hikmah kenapa larangan tergesa-gesa itu dikaitkan dengan qomat? Karena orang yang ketika qomat tergesa-gesa, pas masuk ke saf, maka nafasnya akan terengah-engah dalam keadaan dia siap sholat. Ketika takbir, Allahu Akbar, masih terengah-engah. Akhirnya apa? Tidak tercapai kekhusyuan. Terganggulah bacaan. Oleh karena itulah maka terlarang. Karena apa? Khusyuk adalah ruhnya sholat. Dan itu yang paling inti. Jangan sampai itu kehilangan. Kehilangan khusyuk karena ingin mengejar takbiratul ihram atau rakaat pertama. Maka kekhusyuan lebih utama daripada yang lainnya di dalam sholat. Adapun kalau sebelum diqomatkan, ketika masih azan, lalu dia terburu-buru ingin ke masjid, agak berlari, sehingga ketika masuk ke dalam masjid masih ada jeda untuk istirahat, tidak akan mengganggu kekhusyuan sholat, maka tidaklah terlarang untuk tergesa-gesa, untuk mengebut ketika berjalan. Maka ada qadiyah atau ada ketetapan yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar, annahu la yukrahu al-isra liman jaa qabla al-iqamah. Tidak dimakruhkan terburu-buru bagi orang yang datang sebelum qomat ke masjid. Kenapa? Karena tidak ada madharat yang timbul. Apalagi sebelum azan, dia ke masjid lalu agak berlari. Sampai di dalam masjid, jangan dulu langsung sholat tahiyatul masjid. Tenangkan dulu nafas, sebab tidak ada yang dikejar sama kita. Masih lama kan untuk azan. Tenangkan, setelah tenang, nafasnya sudah normal, tidak tergesa-gesa, maka baru masuk ke dalam sholat tahiyatul masjid. Jadi boleh, hanya untuk apa? Mengejar agar lebih dahulu, paling awal tiba di masjid, mengejar keutamaan dalam hal itu. Jadi inilah yang pertama. Jadi jangan berlari ketika qomat. Adapun kalau sebelum qomat boleh berlari. Kedua, tasbik. Tasbik itu tadi begini, bagi orang yang sudah di dalam nunggu azan, nunggu qomat, nunggu sholat. Kita sudah sholat tahiyatul masjid, sudah qobla, menunggu, nggak boleh begini, tangannya, tasbik. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum lis-shalah fala yushabbik baina asabihi." Apabila salah seorang di antara kamu sudah berwudu untuk salat, maka jangan menganyam jari-jarinya. Bahasa kitanya menganyam aja ya, karena enggak ada istilah khusus berbuat begini. Bahasa Arabnya tasbik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Dan ketika menerangkan hadis ini, para ulama menyatakan fannahyu muqayyadun idza kana masyian lis-shalah qasidan laha. Kama waqa'a tasrih bihi fi hadis Ka'ab, idza tawadda'ta fa ahsanta wudhu'aka ثم خرجت عامدا إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك. Larangan tasbik ini berkaitan dengan apabila berjalan menuju sholat, bermaksud untuk sholat, kemudian masuk di dalam sholat, kemudian masuk ke masjid untuk menunggu. Ketika berjalan, berjalannya enggak boleh tasbik. Ketika sudah masuk ke masjid duduk, tidak boleh tasbik. Berdasarkan hadis, apabila kamu berwudu, lalu membaguskan wudunya, lalu kamu keluar untuk ke masjid, jangan kamu tasbik antara jari-jarimu. Kenapa? Karena dia dianggap sama dengan di dalam sholat. Sehingga dikatakan idza kunta fil masjid fala tusabbikanna baina asabi'ik fa anta fi shalah man tadharta lis shalah. Apabila kamu berada dalam masjid, jangan kamu tasbik antara jari-jarimu, karena kamu dianggap berada di dalam sholat selama kamu menunggu sholat. Kita tidak sholat di masjid, tapi keberadaan kita di masjid menunggu sholat itu pahalanya sama dengan pahala sholat, dianggap sama dengan sedang sholat. Maka tidak boleh tasbik. Dalam riwayatin, inna muntadhiras sholah fi hukmil musalla. Wa inna an-nahya 'ani tasbik yashmuluhuma. Orang yang menunggu salat dihukumi sama dengan orang yang sedang salat. Dan larangan tasbik mencakup kedua-duanya. Larangan di dalam salat, larangan juga selama menunggu salat. Termasuk ketika kita mendengar khutbah imam, enggak boleh tasbik seperti ini. Karena orang yang sedang menunggu, mendengarkan khutbah, itu sama dengan orang menunggu sholat, dihukumi sama dengan sholat. Pahala yang Allah berikan sama dengan pahala orang yang sholat. Dan dalam sholat dilarang tasbik, ketika menunggu sholat juga dilarang tasbik, Bahkan ketika berjalan dari rumah menuju sholat dianggap sama dengan sholat. Maka ketika berjalan jangan tasbih seperti ini. Itulah kesalahan orang ketika, termasuk ketika mendengar azan, kita sudah ada di dalam masjid, enggak boleh tasbih. Itulah dua kesalahan. Kesalahan ketiga, al-khuruj minal masjid indal azan. Keluar dari masjid ketika mendengar azan. Sudah ada, sebelum azan dia ada di masjid, pas azan keluar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu ra'a rajulan kharaja minal masjid ba'dal azan. Faqal amma hadha faqad asa Abul Qasim. Suatu saat Abu Hurairah melihat seseorang keluar dari masjid ketika azan. Maka berkomentarlah Abu Hurairah, orang ini sungguh telah maksiat, telah durhaka kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunyah beliau Abul Qasim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jadi tidak boleh keluar dari masjid ketika azan dikumandangkan. Kenapa? Itu disamakan dengan perbuatan setan yang berusaha lari menghindar dari azan ketika azan dikumandangkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, idza nudiya lis-shalah adbara asy-syaitan wa lahu durat hatta la yasma' at-ta'zin. Apabila dikumandangkan azan untuk sholat, setan lari sambil mengeluarkan suara kentut yang sangat keras. Saking kerasnya, suara azannya juga kalah. Sampai dia tidak mendengar suara azan. Karena apa? Karena terkalahkan oleh suara kentutnya. Maka berkata Imam Ibnu Hajar, li'alla yakuna musyabbihan bisyaitan alladhi yafirru inda sima'il adhan. Larangan keluar dari masjid ketika azan berkumandang agar tidak disamakan dengan setan yang lari menghindar tidak mau mendengarkan azan. Berkata Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, yuqalu la yakhruju ahadun minal masjid, yang mendengar azan keluar dari masjid tidak bermaksud kembali, orang ini sudah durhaka kepada Abul Qasim, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu dicap sebagai orang munafik. Berkata Imam An-Nawawi, fihi karahatul khuruj minal masjid ba'dal azan hatta yusalli al-maktubah illa li'udhrin, wallahu a'lam. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan makruhnya keluar dari masjid setelah azan sampai sholat fardu selesai ditunaikan. Kecuali kalau ada uzur, kalau ada alasan. Ucapan Abu Hurairah bahwa kalau ada keperluan dibolehkan, contoh umpamanya kondisi darurat, mungkin dia junub di dalam masjid, atau berhadas, sudah batal. Atau ada hal lain umpamanya dia terkena darah keluar dari hidung itu apa, mimisan, harus dicuci dulu. Maka ini tidak apa-apa. Demikian juga orang yang harus menjadi imam di masjid lain. Dia umpamanya ada keperluan di suatu masjid, ngobrol sama jamaah di masjid, lalu azan, tapi dia harus jadi imam di masjid lain, lalu keluar untuk menuju masjid lain menjadi imam, maka tidak apa-apa. Falahu ayyakhruja minal masjid hina idzin. Dia boleh keluar dari masjid ketika itu karena ada keperluan. Maka ini didasarkan kepada salah satu hadis. Bolehnya keluar kalau ada keperluan. Ada sebuah hadis berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja wa qad uqimatis shalah wa udilatis shufuf hatta idza qama fi musallahu intadharna ayukabbira in sarafa. Faqal ala makanatikum. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينظف رأسه ماء وقد اغتسل. Kata Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar. Maksudnya keluar dari rumahnya masuk masjid dan sudah dikomatkan untuk sholat. Shaf juga sudah dibentuk sehingga ketika beliau berdiri di tempat sholatnya, di tempat imam, dan kami menunggu beliau bertakbir. Tiba-tiba beliau pergi, keluar dari masjid. Sebelum pergi, beliau berkata, ala makanikum, kalian tetaplah diam di tempat-tempat kalian. Nabi SAW keluar dari masjid, pulang ke rumahnya. Famakathna ala hayatina, kami tetap tinggal di tempat-tempat kami berterus mereka berdiri hatta kharaja ilaina. Lalu Nabi selesai keluar lagi dari rumah menghampiri kami lalu berdiri di tempat imam. Dan saat itu airnya menetes dari kepalanya. Oh, beliau ternyata mandi dulu. Mungkin lupa junub atau apa gitu, kemudian pas mau sholat teringat uluh belum mandi. Padahal saf sudah dibentuk, sudah dikomatkan tinggal takbir. Tapi beliau keluar dulu, lalu mandi dulu, setelah mandi baru datang lagi. Para sahabat masih dalam posisi berdiri dalam saf. Lalu barulah beliau melakukan sholat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau ada uzur boleh keluar dari masjid. Baik umpamanya batal mau wudu dulu atau umpamanya ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, umpamanya habis makan atau minum lalu cepal gitu, lalu ingin dicuci atau yang sejenisnya, keluar kemudian datang lagi untuk sholat maka dibolehkan. Adapun setelah azan keluar dan tidak kembali tanpa uzur itu durhaka, dosa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicap munafik. Itulah kesalahan ketiga. Nah, ini kesalahan keempat. Suka terjadi ini di sini. Tapi para santri ini hati-hati ya. Nanti ditegur siapapun yang melihat ditegur. Dukhulur rajulainil masjid wa tuqamus shalah wa yuhrimul imam wa huma fi muakhiri as-saf yatahaddatsan. Dua orang masuk masjid sudah dikomatkan dan imam sudah takbiratul ihram. Dua orang ini masih ngobrol di belakang. Ada yang begitu? Ada. Sudah imam takbir Allahu Akbar yang paling ngenes itu sudah Fatihah. Itu masih ngobrol. Anak-anak kecil di sini kalau umpamanya belum komat, belum datang tuh. Karena kalau sebelum komat sudah datang, itu disuruh ayo udah wudu ditanya. Belum suruh wudu dulu. Nah, baru ke masjid. Itu agak lama. Tapi kalau umpamanya belum komat, pas sudah komat baru datang, orang-orang sudah takbir, mereka baru wudu, ngobrol, teriak-teriak. Habis ngobrol bukannya, habis wudu bukannya langsung, tapi ngobrol keras, kencang. Masuk masjid masih, ayo nunggu gelutan, helah segala, kedengaran. Ini sudah baca Fatihah, sudah baca surat. Pas imam mau ruku takbir, baru mereka takbir Allahu Akbar. Sebelum ruku imamah, mereka masih ngobrol, kenceng lagi, mengganggu orang yang sholat. Mereka tahu dalil. bahwa kalau dapat ruku imam dapat satu rakaat. Makanya sebelum ruku santai itu, ngobrol dulu, ya gegelutan dulu. Kalau dulu masih belajar main po di sini huthet dulu, kita sudah takbir, sudah baca Fatihah, imam ini kedengaran huthet. Ini sebuah kesalahan besar. Karena apa? Mengganggu. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala ketika mengomentari ada orang yang seperti itu. Kata beliau, ara ayat surukal kalam idza ahramal imam. Maka aku berpendapat setiap orang harus berhenti bicara ketika imam sudah ihram, sudah melakukan takbiratul ihram, sudah memulai salat, wajib berhenti. Berhenti seluruh aktivitas, berhenti juga ngobrol, langsung takbir. Nah, perlu dibahas dalam masalah ini, innal Islam lam yamna' al-kalam al-mubah ma lam yakun fihi tashwish al-muta'ammidin fil masjid. Walakin ala alla yakuna fi irad anis salah au tashagul anha kama fil mas'alatis sabiqah. Islam tidak melarang berbicara di dalam masjid, ngobrol yang sifatnya mubah, selama tidak mengganggu orang yang sedang ibadah di sana, di dalam masjid. Dan tidak memalingkan dia dari sholat. Sebagaimana dalam kasus yang sedang dijelaskan ini. Orang sudah mulai sholat, ini masih ngobrol. Berarti dia lalai dari sholat. Ngobrol di masjid tentang urusan dunia selama mubah, boleh. Adapun perkataan yang menyatakan al-kalamul mubah fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatamba. Bahwa berbicara yang mubah di masjid bisa memakan, menghabiskan, menggugurkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api yang membakar suluh, ini ucapan ini tidak ada asalnya. Dan dibolehkan ngobrol di masjid sambil tertawa, boleh. Selama isinya tidak buruk, mubah. Sebagaimana para sahabat suka ngobrol di masjid, ngobrolkan ketika masa-masa jahiliyah sambil tertawa di masjid dan Nabi SAW mendengar lalu beliau tersenyum. Sebagaimana sebuah riwayat dari Samak bin Harb radhiyallahu an. Qultu li Jabir bin Samurah akunta tujalisu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ini seorang sahabat. Samak ini seorang tabi'in, tidak sejaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samak ini nanya ke Jabir, "Pernah enggak kamu duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid?" Dijawab, na'am, kathiro. Ya, sering. Kana yakumu min musallah alladhi yusalli fihi subuh awil ghadah hatta tatlu asyams fa'idha tola'ati syams qama wa kanu yatahaddathun fa'ikhuduna fi amri jahiliyah fa'idhakun wa yatabassam. Ya, dulu Nabi SAW berdiri di tempat sholatnya, di tempat imam. Setelah sholat subuh, beliau duduk. Sampai matahari terbit. Ngobrol. Apabila matahari sudah terbit, baru beliau berdiri. Dan para sahabat ketika beliau duduk, itu ngobrol-ngobrol tentang urusan jahiliyah, tentang perkara-perkara jahiliyah dulu. Di zaman jahiliyah kan konyol-konyolnya perilakunya diceritakan lagi lucu gitu. Mereka tertawa-tawa, wa tabassamu, dan Nabi SAW tersenyum. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jadi dibolehkan untuk ngobrol di masjid sampai sambil tertawa tentang urusan dunia, boleh. Karena itu dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi SAW. Mereka tertawa-tawa dan Nabi SAW ikut mendengarkan dan tersenyum mendengar cerita para sahabat. Ketika menjelaskan ini berkata Imam An-Nawawi, "Hadza ma'a mulahadhat anna al-asla fil julus fil masjid ay yakuna lis-shalah wat tilawah wa dzikr wa tafakkur aw tadrisil ilm bi syarat adam raf'is saut wa adam at-tashwish 'alal musalli wa dzakirin." Padahal ya, pada asalnya di masjid itu sebagai tempat sholat, tempat membaca Quran, tempat dikir, tempat tafakur, tempat belajar mengajarkan ilmu. Tapi boleh berbicara masalah mubah. Disyaratkan tidak terlalu kencang dan tidak mengganggu orang yang sholat atau orang yang berzikir. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini secara marfu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tattakhidul masajid turuqan illa li dzikrin aw salatin." Jangan kalian jadikan masjid itu seperti di jalan-jalan. Ngobrol gitu. Itu kecuali di masjid ini untuk zikir atau salat. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ini juga marfu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wala yarfa'anna ba'dukum 'ala ba'din bil qira'ah aw qala fis shalah." Ingat, setiap kalian ketika di masjid sedang munajat kepada Allah, jangan sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan jangan sebagian kalian mengeraskan bacaan atau zikir kepada sebagian yang lain. Zikir seseorang, bacaan Quran seorang di dalam masjid keras, mengganggu orang yang sedang zikir, berdoa atau baca Al-Quran, apalagi sholat, gak boleh, walaupun zikir. Ini hadisnya sahih. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, isnaduhu sahih. Sanadnya hadis ini sahih. Jadi kalau zikir di dalam masjid atau baca Quran, lalu ada yang sholat, tidak boleh keras. Ini ada larangan dari Rasulullah SAW. Tapi kan ada ustaz, boleh tidak ketika ada yang sholat kita zikir keras? Boleh, karena itu zikir, di dalam sholat juga orang sedang berzikir. Zikir dengan zikir klop. Akhirnya boleh. Bertentangan dengan hadis ini. Iya, orang berzikir, yang sholat juga zikir. Tapi kan zikirnya bedanya. Jangankan zikir dengan zikir. Zikir dengan sholat. Sholat dengan sholat gak boleh saling mengganggu. Umpamanya ada orang berdua sholat masing-masing, sholat sunat. Tapi bacaannya dikeras-keras. Ini mengganggu yang itu, itu yang mengganggu yang ini, maka tidak boleh. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Wala yarfa'anna ba'dukum 'ala ba'din bil qira'ah aw qala fis shalah." Janganlah sebagian kalian mengeraskan suara terhadap sebagian yang lain dalam hal bacaan atau ketika salat. Kata Abdullah bin Mas'ud, dan ini juga marfu sampai kepada Nabi SAW, berarti ini ucapan Nabi SAW. "Sayakunu fi akhir zaman qawmun yajlisuna fil masajid hilaqan hilaqah imamuhumud dunya falatujalisuhum fa innahu laysa lillahi fihi hajah." Akan muncul satu zaman, akan muncul satu kaum di akhir zaman. Orang itu duduk-duduk di masjid berhalaqoh-halaqoh. Imam mereka berbicara tentang dunia. Jangan kalian ikut duduk-duduk bersama mereka. Kenapa? Fa'innahu laisa lillahi fihimul hajah. Allah enggak punya kebutuhan kepada mereka yang seperti itu. Jadi, apa namanya, kalau ya masjid hukum asalnya untuk zikir, untuk sholat, maka tidak boleh, ada beberapa larangan untuk berbicara urusan dunia. Tapi ini hanya terbatas kalau pembicaraan urusan dunia ini mengganggu orang-orang yang sholat, orang yang zikir, yang berdoa, yang membaca Al-Quran. Jangankan berbicara urusan dunia, berbicara urusan akhirat atau berzikir atau baca Al-Quran, tapi saling mengganggu, itu pun sudah terlarang. Ya. Dari mana kebolehan orang berbicara dunia selama tidak mengganggu? Dari hadis tadi, Nabi SAW duduk, tak ada yang sholat, tak ada yang baca Quran, tak ada yang berdoa, tak ada yang zikir, sudah selesai semua, para sahabat berbicara kisah-kisah mereka di masa jahiliyah, lalu tertawa, dan Nabi ada ikut tersenyum mendengar cerita mereka. Berdasarkan hal itu, maka dibolehkan berbicara urusan dunia dalam masjid asal tidak mengganggu. Kalau mengganggu, jangankan urusan dunia, baca Quran saja. Enggak boleh keras-keras. Zikir enggak boleh keras-keras. Kalau di dalam masjid itu ada yang salat, apalagi pakai speaker kedengaran ke mana-mana. Baca sholawat atau nyanyi-nyanyi atau baca Al-Quran pakai speaker, terdengar di dalam masjid, terdengar juga orang-orang di rumah. Di rumah mungkin ada yang sholat enggak? Ada para wanita, ya, orang-orang yang ada uzur, ada yang sedang baca Quran, zikir, berdoa, ada yang sakit, butuh istirahat. Ini orang ceceleungan teriak-teriak di masjid pakai speaker. Walaupun isinya baca Quran, isinya zikir. Maka berkata Imam Ibn Jauz dalam kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis itu artinya tipu daya iblis. Salah satu tipu daya iblis adalah mengeraskan suara ibadah, baik zikir, berdoa, atau baca Al-Quran, yang mengganggu orang dan dia berpikiran itu ibadah yang agung. Padahal gangguan kepada orang lain. Dan ketika ada yang protes, jangan keras-keras atau ngajinya, sholawatnya, zikirnya, orang terganggu. Apa jawabnya? Dah setan mas takut kepada bacaan Quran, jadi we protes. Tuh gitu. Ada yang begitu? Ada. Padahal itulah talbis iblis. Ini Imam Ibnu Jauzi yang mengatakan. Bukan saya, bukan orang biasa, tapi seorang ulama. Ya, inilah beberapa kesalahan ketika mendengar azan atau ketika menunggu sholat di masjid. Cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah kesalahan lainnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, cung. Itu dulu. Ada mic. Mana mic operator? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan memberi kesehatan kepada Ustadz. Saya Rafa dari Cinambo, izin bertanya. Saya pernah menemukan suatu masjid yang mengumandangkan azan dua kali berturut-turut di waktu yang sama, yaitu waktu Jumatan. Apa hukumnya dari hal tersebut? Apakah ada dalilnya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan dua kali waktu Jumat. Tapi berturut-turut. Enggak berturut-turut. Pasti ada jeda 5 menit mah. Biasanya orang sholat dulunya. Iya. Di zaman Nabi SAW tidak ada azan dua kali. Abu Bakar, Umar tidak ada. Baru diadakan di zaman Uthman. Tapi itu ijtihad. Sahabat. Khulafaur Rasyidin. Boleh? Boleh. Karena Nabi SAW menyatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdina min ba'di. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggalku. Tapi ada tapinya, Uthman berijtihad begitu dan tidak ditentang oleh sahabat. Oleh sahabat-sahabat lain. Dibiarkan atau didukung. Itu hasil ijtihad seorang khalifah. Apa alasannya? Alasannya saat itu orang sudah tambah banyak. Orang Islam. Jadi pas hari Jumat orang banyak lalai, enggak ada jam. Orang tidak banyak yang tahu waktu, sehingga banyak yang kebablasan. Maka azannya yang awal dikumandangkan 1 jam, 2 jam sebelum sholat Jumat. Dan dilakukan di jalan-jalan, di pasar-pasar, bukan di dalam masjid. Karena saat itu belum ada pengeras suara. Itu pemberitahuan ke orang bahwa itu hari Jumat, siap-siap, hentikan aktivitas. Yang dagang, hentikan dagangnya. Yang bertani, hentikan bertaninya. Yang mengembala, hentikan penggembalaannya. Siap-siap sholat. Dan itu diperlukan saat itu. Semakin ke sini, maka sudah ada speaker. Azan pertama tetap dilakukan. Tapi di dalam masjid. Dengan pertimbangan suara azan walaupun dalam masjid terdengar kemana-mana. Hanya di satu tempat di masjid terdengar kemana-mana. Kalau di jalan-jalan gak pakai speaker harus di beberapa tempat ya. Pasar aja ada berapa pasar, harus di setiap pasar ada yang azan. Kalau dipindahkan azannya sejam dua jam sebelum sholat ke masjid dengan pakai pengeras suara terdengar kemana-mana. Orang masih belum siap, belum mandi-mandi acan. Masih di pasar, masih di kebun, masih di tempat penggembalaan gitu. Semakin ke sini azannya semakin dekat dengan sholat Jumat. Tapi itu adalah sunnah khulafaur rasyidin. Dengan catatan, dengan alasan tadi, jam belum banyak orang tahu. Terus orang sudah lebih banyak daripada sebelumnya untuk mengingatkan. Maka ini adalah sunnah khulafaur rasyidin. Adapun kalau sekarang tidak lagi ada alasan untuk azan awal, setiap orang sudah punya jam, tahu waktu, masjid ada di mana-mana. Maka tidak ada alasan untuk azan, maka tidak dibutuhkan azan. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan, seandainya Uthman masih hidup di zaman sekarang, niscaya dia akan menghentikan azan awal. Karena sudah enggak punya alasan untuk azan awal. Semua orang sudah tahu waktu. Tapi kalau toh masih dilakukan dengan pertimbangan seperti pertimbangan Uthman, maka silakan, tidak apa-apa. Dan ini juga diterapkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Adhannya 2 kali. Kalau dulu, sebelum pandemi, adhannya itu persis adhan-adhan di masjid-masjid kita, di masjid-masjid lain. Jadi 5 menit sebelum adhan Jumat, adhan awal. Setelah itu 5 menit kemudian baru adhan Jumatnya. Kalau sekarang sudah diundur, 1/2 jam sebelum adhan Jumat, adhan awal. Sekarang 1/2 jam. Mungkin nanti-nanti diundurkan lagi 1 jam sebelumnya, ya. Mungkin, wallahu a'lam. Jadi bertahap. Oleh karena itulah maka kita tidak berani menyatakan bahwa adanya azan 2 kali di dalam sholat Jumat sebagai sebuah kebid'ahan. Karena apa? Karena itu sunnah khulafaur rasyidin, sunnah Uthman bin Affan. Dan oleh Nabi SAW diperintahkan, pegang teguh sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin. Sunnah mereka hasil ijtihad mereka. Dengan ijma, para sahabat tak ada yang menentang saat itu. Dan Nabi SAW menyatakan, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalatin. Allah itu tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Kalau umatku sepakat di atas suatu, kesepakatan mereka itu benar. Perkataan Ibnu Mas'ud menyatakan, Fama ra'auhu hasanah fahu hasanah indallah. Apa saja yang dipandang baik oleh mereka, mereka yang dimaksudnya para sahabat, itu pasti juga baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, azan 2 kali di zaman Uthman, para sahabat masih banyak yang hidup, dianggap baik. Maka baik pula itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun kita beralasan ke sekarang enggak ada alasan untuk azan dua kali lalu kita tidak azan, kembali kepada di zaman Nabi Abu Bakar dan Umar, maka boleh enggak apa-apa. Seperti di masjid kita, kita hanya azan satu kali. Dengan pertimbangan tadi, alasan yang dijadikan dasar oleh Utsman sekarang tidak lagi menjadi alasan. Sebab waktu diketahui oleh semua orang punya jam. Enggak ada jam tangan, ada di HP. Setiap HP pasti ada jam, ya kan? Masjid di mana-mana, ya, enggak akan kebablasan. Kalau tahu ada yang kebablasan, itu bukan karena enggak tahu waktu, tapi lalai we gitunya. Sudah tahu itu hari Jumat, aduh sudah 11:30, ah belum azan, santai aja gitunya. Pas azan baru mandi. Pas selesai mandi, pakai baju, ngopi heula, pas ke masjid sudah komat. Itu mah lalai. Bukan karena tidak tahu waktu, tapi karena kelalaian, ya durhaka dia. Jadi azan dua kali ada sunnahnya di zaman Utsman bin Affan, tapi kita memandang untuk sekarang tidak ada lagi alasan untuk memberitahukan orang bahwa ini hari Jumat dengan cara azan awal, enggak, ya. Tapi kalau daerah tertentu masih memandang perlu, ya silakan. Tafadhal. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi siapa? Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Sultan dari Marga Asih. Saat izin bertanya, ketika sedang di rumah terdengar suara azan di mana-mana dan yang terdengar hanya suara azan yang di TV, yang manakah yang harus kita jawab? Iya, sekarang ini masjid berdekatan ya. Dan semua masjid pasti punya speaker, punya pengeras suara. Azan di mana-mana kedengaran. Yang dari jauh juga kedengaran. Dan ini kita syukuri, wajib kita syukuri. Menunjukkan syiar Islam ini berkembang. Mana yang harus kita jawab? Azan di masjid kita atau semua? Pertanyaan ini pernah diajukan kepada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau menjawab, kata beliau, jawablah semampu mungkin. Kalau ada 5 masjid mengumandangkan azan, gak mungkin berbarengan takbirnya dari awal sampai akhir sama ya. Pasti ada yang lebih dulu, ada yang agak kemudian gitu. Kalau mampu kita menjawab semuanya, jawab. Di sana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, jawab. Di salah satu hayya 'ala shalah, jawab la haula wala quwata illa billah. Jawab semua azan yang terdengar semampu kita. Kecuali kalau kebanyakan 50 masjid bersemuanya azan bareng kita liar jawabnya, maka jawablah yang kita mampu jawab. Sehingga kita memperoleh keutamaan menjawab semua azan. Kalau mampu jawab, jawab semuanya. Kalau tidak mampu, semampunya. Ada 10 masjid, kita mampunya hanya menjawab 5 masjid saja, 5 azan saja. Jawab 5 azan. Enggak apa-apa, ya. Sebagaimana sabda firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Di luar kemampuan kalian, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, jadi jawabannya adalah jawab semampu kita. Kalau mampu menjawab semuanya, jawab. Kalau hanya mampu 5 muadzin atau 3 muadzin saja, jawablah 3 muadzin tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau azan di TV, di radio? Kalau azan tersebut mubasyir, langsung live, orang langsung, orangnya, seperti ada di TV ditayangkan azan di Mekah atau di Madinah. Itu rekaman apa live? Live. Walaupun beda waktu. Umpamanya di sana azan subuh, di kita mah sudah jam 8 siang pagi gitu ya. Nyetel TV di Mekah sedang azan subuh. Itu azannya live, orang bukan rekaman. Maka jawab. Walaupun kita tidak akan sholat. Sudah jam 8 di sini, di sana jam 4 subuh. Pas azan subuh. Jawab, kalau itu live langsung. Adapun kalau kita yakini itu rekaman. Seperti di TV-TV nasional. Pada waktu azan subuh, azan maghrib, itu ada. Dikumandangkan azan, tapi rekaman. Dan ada tayangan berupa apa ya, kadang iklan kampanyenya. Ketika azan dikumandangkan, ada adegan wudu, ada adegan sholat. Wudu sholatnya salah lagi kelihatan. Kalau gak musim kampanye, mah gak ada tuh orang itu teh. Ada yang begitu? Ada. Maka komersialisasi syiar Islam untuk kepentingan politik, untuk kepentingan dunia. Syariat Islam dijadikan alat. Alat untuk apa? Untuk kepentingan dunia. Itu busuk banget ya. Sama dengan iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang ya menginginkan dunia melalui amal akhirat. Adzan salat itu amal akhirat. Tapi dia niatkan untuk meraih keuntungan dunia. Itu kerusakan tauhid itu. Nah, jadi kalau umpamanya azan tersebut hanyalah rekaman baik di radio atau di TV, maka tidak disyariatkan untuk dijawab. Karena itu hanya sekedar rekaman. Adapun kalau live langsung, maka tetap disyariatkan dijawab baik di radio ataupun di TV. Radio kita masih mengumandangkan rekaman. Saya sih sudah mengusulkan. Udah aja azan dari masjid Umar bin Khattab live-kan. Tapi yang jadi masalah muadzinnya bararutut. Malu-maluin. Nanti kalau kita sudah dapat seorang muadzin yang bagus, mungkin kita akan live-kan setiap azan. Tidak akan nyetel apa? Rekaman lagi ya. Jadi kalau rekaman tidak dijawab. Kalau live langsung baik TV atau radio ya silakan jawab ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ayah Umar ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang yang ketika menunggu sholatnya tidur, apakah orang itu berdosa? Menunggu sholat tidur di masjid. Berdosa? Tidak berdosa. Cuma batal wudunya. Kalau tidurnya lelap, kecuali kalau hanya terkantuk-kantuk. Dia masih rada-rada sadar terhadap sekelilingnya, maka tidak batal. Tapi kalau nyenyak, tidak ingat apa-apa, batal. Kalau dosa, tidak, karena belum sholat. Jadi kalau lagi sholat, orang-orang sholat, dia tidur, nah itu gak boleh. Jadi ketika dia bangun, dia wajib keluar untuk berwudu, nanti setelah wudu balik lagi, ya. Jadi dosa mah tidak, tapi kalau tidurnya nyenyak membatalkan wudunya. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai sini aja. Insyaallah nanti kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.